susah, entah hati pedih. Begini, tak peduli apa kata hati. Biarkan dimanapun aku berada, kirim salam tanda cinta. Oh, ku tutup mata dan hati untuk cinta, karena antara di kau dan aku telah terlarang ada cinta. Dulu segalanya indah bercahaya, kini buram hamba tiada warna. Penuh manja tawa ria, oh kini bisu membeku dan sendu. Pernah kau ucapkan